الذي أعطانا الجديد. Waktu jelaskan kepada kita semua ini kaifiah tata cara talaqqi ilmu fiqih. Fiqih bukan fiqih madhabi, tapi fiqih sunni. Contoh fiqih yang dari kitab hadis. Matan-matan yang enggak terkait, enggak terikat dengan mazhab. Nurul Bahiyah dan semisal. Masyaallah. Kaifiyat talaqqi untuk para pemula bagaimana ya akhana? Yang untuk para pemula bagaimana? Gini-gini tayangkan kemarin sudah. Bagaimana ya kenapa? Untuk yang para pemula ini gimana caranya? Saya kan sebutkan imam dari buku hadis atau dari buku matan fiqih yang bukan terikat dengan matan. Ya. Sekarang untuk para pemula gimana caranya? Kan tahapan-tahapannya. Yang namakan sekarang itu kaifiyah talaqqinya ini untuk pemula bagaimana, untuk yang lanjutan bagaimana caranya. Itulah yang secara umum di awal yang dibahas sekarang ini secara ilmu fikih secara khusus. Tanyanya ke sini untuk ingin larinya ke sini-sini aja enggak sesuai dengan yang tanya. Abdul Basir. Untuk para pemula dengan menyebutkan masail-masail dan dalil-dalilnya. Saja. Si yang membedakan antara pemula dengan lanjutan? Kan dengan menyebutkan keadaan hadisnya sahih maupun dhaifnya, kemudian fawaid-fawaid yang diambil dari hadis tersebut dan awjuhul istinbat yang diambil. Kita jawab senyum. Masalah. Yang pemula-pemula pun juga dianjurkan terkait dengan fiqih menggunakan buku hadis disebutkan fawaidnya. Mesti bukan fawaid. Makanya minta bagaimana caranya, yang dengan cara matan gimana, dengan cara hadis bagaimana. Disebutkan dua cara tadi semua, jadi dengan cara matan aja. Sekarang antum ini ingin mengajarkan matan Durarul Bahiyah untuk para pemula. Bagaimana caranya antum mengajari mereka? Gimana tuh? Jadi malu sekarang. Zainul Fikri, antum ditunjuk untuk mengajarkan kitab Durarul Bahiyah untuk para pemula. Gimana cara antum mengajari mereka ini? Hmm? dengan tanpa menyebutkan khilaf. Caranya gimana? Dibaca aja. Dua kali pertemuan khatam. Terus gimana caranya, terangkan enggak? Gimana? Ya. Allah Ustaz. Menerangkannya dengan menyebutkan fawaidnya. Matan kok. Ini sekarang matan. Matan itu kan misalkan babul miyah al-ma'u tahurun la yunajisuhu syai'un wakada wakada wakada wakada sa'ila akhir. Selesai. Itu aja dia. Set saya ada bab. Berikutnya bab. Mohon Ustaz, kemarin diterangkan panjang lebar, rupanya bocoran itu tangginya itu ya. Abu Ismail. Dengan cara matan. Sesuatu yang susah, gimana Pak? Kalau dengan menggunakan matan, dengan cara membacakannya kemudian menerangkannya dan membawakan dalil-dalil terkait yang menjadi hujjah dari matan tersebut. Dan kalaupun terjadi khilaf, langsung menyebutkan yang rajih. Langsung menyebutkan. Masyaallah. Bawakan matanya. Dibawakan dalil-dalil untuk masing-masing poin dari matan tersebut. Matan itu kan penyebutan masail dia. Masalah. Sampaikan masalahnya, terangkan inti masalahnya itu apa, bawakan ini dalilnya. Selesai. Kalau ada khilaf yang qawi, khilaf yang kuat, disebutkan ini yang rajih, ini yang rajih. Langsung ya. Kan gitu. Kalau hadis gimana Pak? Untuk sekarang diminta untuk mengajarkan kitab Umdatul Ahkam.